الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita dalam pembahasan atau bab sifat-sifat salat Nabi. Hadis Anas bin Malik رضي الله عنه قال الحافظ وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. عند أنس بن مالك رضي الله عنه bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kanu, mereka dahulu yaftadihuna as-salata, membuka salat bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الإمام مسلم menambahkan bahwa Nabi tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan salat, ولا في آخرها, tidak pula di akhirnya. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن أمي خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. dalam riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disebutkan la yajharun bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat wa fi ukhra Ibn Khuzaimah, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Ibn Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka dulu menyebut basmalah dengan sir, membaca basmalah dengan sir, dengan lirih, tidak dikeraskan. Wa ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayati Muslim, dan atas riwayat ini, dengan riwayat ini dibawa atau dipahami penafian atau peniadaan sebutan Bismillahirrahmanirrahim atau bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam riwayat Muslim tadi, la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim, yakni yusirrun, artinya mereka tidak mengeraskan. Khilafan liman a'allahu, berbeda dengan orang yang menganggapnya sebagai riwayat yang ma'lul atau riwayat yang memiliki cacat. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hadis ini terkait dengan bacaan basmalah di awal bacaan salat, yakni setelah takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian ta'awudz, kemudian basmalah, basmalah, kemudian al-fatihah. Baik. Hadis ini terkait dengan bacaan basmalah. Apakah Rasulullah SAW dahulu membaca basmalah atau tak membaca? Apakah Rasulullah SAW dahulu mengeraskan atau jahr dalam membaca basmalah atau beliau membaca dengan sir, dengan diri? Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau seorang sahabat mulia yang hidup bersama Rasulullah SAW selama di Madinah, menemani Rasulullah SAW. Beliau khadimu Rasulullah, pembantu Rasulullah SAW 10 sinin, selama 10 tahun. Kemudian Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, Abu Bakar menjadi imam setelah Nabi SAW kurang lebih 2 tahun. Menjabat sebagai khalifah sampai beliau wafat. Wa Umar, kemudian Umar radhiyallahu an, dia juga menjabat sebagai khalifah setelah Abu Bakar kurang lebih 10 tahun. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi, Abu Bakar dan Umar, mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yani yang dibaca mereka dalam bacaan jahriyah setelah takbiratul ihram adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan yang terdengar oleh para sahabat. Mereka yang salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, hanya mendengar setelah takbiratul ihram alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dalam riwayat Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menyebut bacaan basmalah. Sehingga yang terdengar setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian sakata hunaihatan, diam sekejap dalam waktu tertentu, kemudian apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah ataupun di akhir qiraah. Nah, ini menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sekarang apa makna la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim? Apa makna la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim? Yani apa maknanya tak membaca, sama sekali tak membaca bismillahirrahmanirrahim? Ya. Atau sesungguhnya beliau tetap membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi beliau tidak mengeraskan atau jahr dalam membaca bismillahirrahmanirrahim? Riwayat Muslim tak menyebutkan dengan pasti. Nah, diterangkan oleh riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah bahwa la yajharun mereka tidak mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun, mereka yusirruna, membaca dengan diri. Nah, sehingga dalam riwayat Muslim yang disebutkan bahwa Nabi tak membaca Bismillahirrahmanirrahim, yakni tak membacanya dengan keras, dengan jahr, tapi beliau membaca dengan sir. Begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, Ibnu Hajar mengatakan wa 'ala hadha yuhmalu an-nafyu fi riwayat Muslim. Atas pemahaman seperti ini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lain, demikianlah dipahami yang ada dalam riwayat Muslim bahwa Nabi tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berarti yakni tidak mengeraskan. Berbeda dengan yang menganggapnya mu'al, sebagian ulama mengatakan riwayat Muslim yaitu tidak menyebut bismillah adalah riwayat yang lemah atau cacat. Nah, tidak. Riwayat itu sahih. Riwayat itu benar, hanya saja maknanya Nabi SAW tak membaca dengan jahr tapi dengan sir, dengan diri. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dari hadis-hadis yang kita baca tadi bahwa salah satu sifat salat Nabi, tata cara dan tuntunan Rasulullah SAW dalam salat adalah bahwa beliau setelah takbiratul ihram tak membaca basmalah dengan keras tapi dengan sir, kemudian membaca dengan keras dengan jahr, diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Hadis berikutnya, wa Nu'aym al-Mujmir radhiyallahu an qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha waladhdallin qala amin wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar thumma yaqulu idza sallama alladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nu'aym al-Mujmir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, sallaitu wara'a Abi Hurairah, aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi, di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, faqara'a, maka beliau pun membaca bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a, kemudian beliau membaca di ummil Qur'an al-Fatihah, hatta idza balagha, sehingga apabila sampai ayat waladhdallin, akhir surat al-Fatihah, qala, beliau mengatakan amin, wa yaqulu kullama sajad, dan mengatakan setiap kali sujud, wa idza qama minal julus, juga setiap kali bangkit dari duduk, beliau mengatakan Allahu Akbar, takbir apabila sujud dan apabila bangkit dari duduk. Tsumma yaqulu ila sallam, tsumma yaqulu ila sallam, kemudian beliau yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bila beliau salam selesai melakukan salat, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling serupa dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku salatku adalah salat yang paling serupa dengan salat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rawahu An-Nasa'i, hadis riwayat An-Nasa'i, wa Ibnu Khuzaimah, dan riwayat Ibnu Khuzaimah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini juga menyebutkan beberapa sifat salat Nabi, tuntunan dan tata cara atau kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'aim al-Mujmir rahimahullah mengatakan bahwa beliau salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian beliau katakan faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya Nu'aim al-Mujmir mendengar Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, yakni yajhar bihi atau yajhar biha, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan saya adalah orang yang paling serupa salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan menurut sebagian ulama bahwa Nabi juga pernah melakukan jahr. Nabi juga pernah melakukan jahr dalam membaca basmalah, menurut sebagian ulama. Nah, inilah kemudian yang menjadi khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama rahimahumullah. Apakah bacaan basmalah selalu dibaca sir, tak terdengar, atau bacaan basmalah selalu dibaca jahr, ya, selalu dikeraskan, atau Nabi SAW sering membaca dengan sir, terkadang beliau melakukan jahr, atau bahkan Nabi selalu sir dan tidak pernah jahr. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini adalah bagi mereka yang berpendapat jahr dalam bacaan basmalah, hadis ini adalah hadis paling kuat yang menjadi dalil mereka. Ya. Hadis ini menjadi dalil paling kuat bagi ulama yang mengatakan bahwa bacaan basmalah dibaca dengan jahr. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini hadis yang sahih atau hadis yang memiliki kelemahan. Al-Hasil, Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab ini tak menyebut derajat hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Wallahu alam. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah dalam footnote beliau, catatan kaki atau footnote pada kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, begitu pula beliau menyebutkan dalam kitab Tamamul Minnah bahwa riwayat ini ada kelemahan. Riwayat ini dhaif, yakni penyebutan bahwa Rasulullah SAW melakukan bacaan basmalah dengan jahr sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan atau Abu Hurairah mempraktekkan melakukan bacaan basmalah dengan jahr, kemudian di akhir hadis mengatakan saya yang paling serupa dengan salat Rasulullah. Nah, Asy-Syalbani rahimahullah mengatakan ini riwayat lemah atau ada yakni keganjilan, ya. Ada kelemahan, ada cacat, sehingga beliau menjelaskan dalam kitab Tamamul Minnah bahwa tak ada hadis yang sahih dan jelas. Tak ada hadis yang sahih dan jelas yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca basmalah dengan jahr. Ya. Sehingga apa? Tak ada hadis yang sahih dan sharih. Sharih yakni jelas, tegas bahwa Rasulullah alaihi wasallam membaca basmalah dengan jahr. Nah. Baik, sehingga apabila ini merupakan kesimpulan terhadap hadis ini, maka bacaan basmalah dalam salat yang rajih, pendapat yang rajih adalah tanpa dibaca dengan jahr, selalu dibaca dengan sir, tanpa dibaca dengan jahr, dengan keras, bahkan selalu dibaca dengan sir, dengan lirih. Nah, itu kesimpulan hadis dalam bab ini. Nah, adapun bab berikutnya dari hadis ini, beliau menyebutkan bahwa Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca amin setelah sampai akhir surat Al-Fatihah. Wailil maghdubi 'alaihim waladhdallin, amin. Nah, ini menunjukkan bahwa masyru' disyariatkan, ya, masyru' atau disyariatkan membaca amin, dan ini dibaca oleh makmum dan imam, semuanya membaca amin, bukan hanya makmum tapi juga imam, karena Nabi SAW mengatakan idza ammanal imamu fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Idza ammanal imamu, apabila imam itu ammana membaca ta'min amin, fa amminu, maka baca pula oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang bacaan amin yang dia baca sesuai dengan yang dibaca malaikat, ya, dalam satu waktu membaca bersama-sama dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Baik, selanjutnya wa yaqulu kullama sajad wa idza qama min al-julus Allahu akbar. Kemudian tiap kali sujud, tiap kali bangkit dari duduk, beliau membaca Allahu akbar. Nah, ini berarti disyariatkan membaca takbir ketika nak sujud atau bangkit dari sujud atau bangkit dari duduk tasyahud atau duduk jalsah istirahah. Ya. Ini disebut oleh ulama dengan takbiratu al-intiqal, takbir intiqal. Takbir intiqal dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya. Kecuali bangkit dari ruku', maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca sami Allahu liman hamidah. Beliau tak membaca Allahu akbar, tapi membaca sami Allahu liman hamidah. Selain itu, maka perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain adalah dengan takbir. Kemudian hadis selanjutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha, rawahu Dharqutni wa sawwaba waqfahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u Bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ihda ayatiha, karena basmalah adalah salah satu dari ayat-ayat surat Al-Fatihah." Naam. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ad-Darqutni. Kemudian Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan was-shawabu waqfahu. Was-shawabu waqfahu. Yang benar adalah hadis ini mauquf. Yang benar bahwa hadis ini adalah mauquf. Yani hanya ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwan fil din rahimakumullah, hadis ini menyebutkan bahwa basmalah adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Maka Nabi memerintahkan agar kita tetap membaca basmalah. Naam, kita telah sebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa bacaan basmalah tetap dibaca. Hanya saja dibaca tanpa jahr. Nah, tak boleh basmalah ditinggalkan. Tetap dibaca tapi dengan sir. Kemudian di sini menyebutkan bahwa basmalah adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini menurut sebagian ulama, yakni menjadi pegangan mereka, sebagian ulama yang mengatakan bahwa basmalah ayatun min al-Fatihah, satu ayat dari surat Al-Fatihah. Di sana ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah dia bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dia adalah ayat tersendiri. Dia adalah ayat Al-Quran, tapi bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ini pendapat ulama yang lain. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Yang jelas, di sini kita perlu ingat bahwa Al-Fatihah adalah 7 ayat. Ya, As-Sab'ul Matani. 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Maka di sini kita lihat, ya, kalau tanpa basmalah kita hitung dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, 1 ayat, Ar-Rahmanir Rahim, 2 ayat, Maliki Yaumiddin, 3 ayat, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, 4 ayat, Ihdinas Siratal Mustaqim, 5 ayat, Sirat al-ladhina an'amta alaihim. Ya. Satu ayat berikutnya, ini 6. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, 7 ayat. Nah, mereka yang mengatakan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, menjadikan ayat yang terakhir menjadi 2 ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Naam. Adapun ulama yang lain yang mengatakan basmalah adalah satu ayat dari Al-Fatihah, dia menjadikan basmalah ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim satu ayat, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, arrahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim ayat keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat ketujuh. Naam. Nah, ini khilaf di antara ulama. Kemudian mereka pun khilaf dalam bab mana ayat yang terakhir. Afwan, mana ayat yang pertama? Apakah basmalah atau alhamdulillahirrabbilalamin? Nah, wallahu'alam, terjadi khilaf ini dan perlu kita lihat dalil dari masing-masing para ulama yang berpendapat dalam bab ini. Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Beliau mengatakan annal basmalah laysat ihda ayatil Fatihah wa annaha ayah mustaqillah tuftahu biha as-suwar. Basmalah bukan termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah, tapi basmalah adalah salah satu ayat ayat tersendiri yang dipakai untuk membuka surat-surat Al-Qur'an, illa surat Al-Bara'ah, kecuali surat Al-Bara'ah. Ya. Baik. Wallahu a'lam. Ini yakni perlu dikaji kembali, dilihat aqwal ulama, pendapat para ulama dalam bab ini mana yang lebih kuat dan dalil masing-masing pendapat. Hanya saja tentu untuk membaca basmalah kita tetap membaca. Ya. Kita tetap membaca basmalah. Ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, mereka tetap mengatakan mesti membaca basmalah sebelum bacaan Al-Fatihah. Yani di dalam salat mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ahibati fillah rahimakumullah. Insyaallah ini yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya bila ada soalan silakan. Tafadhol. Naam. Baik. Dua-duanya boleh. Anta salat sunnah dua rakaat maghrib, dua rakaat tahiyatul masjid, kemudian salat maghrib boleh, ya. Asal ada waktu, ya, ada waktu untuk melakukan salat tahiyatul masjid dan salat wajib atau salat fardu maghrib. Atau anta masuk masjid kemudian langsung salat maghrib sekaligus ada niat yakni sebagai tahiyatul masjid, ya, karena tahiyatul masjid tercapai dengan seseorang melakukan salat fardu. Dengan salat fardu dia telah dianggap melakukan tahiyatul masjid. Itu juga boleh. Ya. Namun tentu keutamaan pahala yang pertama lebih banyak karena dia melakukan tahiyatul masjid secara khusus. Ini mendapat pahala tahiyatul masjid. Kemudian pas itu dia salat fardu maghrib. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa hal itu dilakukan ketika ada waktu. Apabila waktu telah mendekati Isya, maka langsung saja untuk sholat maghrib. dan dengan itu berarti telah juga melakukan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Nah, kita telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya bahwa pendapat yang rajih adalah membedakan antara salat jahriyah dan salat sirriyah. Salat sirriyah macam zuhur dan asar. Begitu pula rakaat ketiga dari salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat dari salat isya. Maka makmum membaca al-fatihah di belakang imam. Makmum membaca al-fatihah di belakang imam. Adapun salat jahriyah macam salat subuh atau salat maghrib dan isya, rakaat pertama dan kedua, maka dia tak membaca al-fatihah. Makmum mendengar apa yang dibaca imam. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imami lahu qira'ah." Siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan bagi dia. Sehingga dia tak perlu membaca al-fatihah. Cukup dia mendengar apa yang dibaca imam. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh beberapa ulama dan ini yang dikuatkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Najib. Wallahu a'lam. Apa kita melakukan apa? Bersedekah. Kalau bid'ah, yakni dia banyak melakukan bid'ah-bid'ah dalam berbagai ibadah, maka kita tak meletakkan, tak melakukan, memberikan sedekah ke tabung masjid itu. Tapi kalau ada bid'ah, yakni sedikit tak banyak dia melakukan bid'ah, namun banyak sunnah di situ, sunnah lebih banyak, maka kita boleh insyaAllah meletakkan sedekah di tabung masjid itu. Wallahu'alam. Makmum tetap membaca amin setelah imam memulai bacaan amin, sehingga ketika imam mengatakan a, berikutnya makmum mengatakan a dan seterusnya a amin gitu. Baik, kalau makmum tak mendengar bacaan imam, entah dia baca atau tak baca, wallahu a'lam, tetap makmum membaca amin. Ya, kalau makmum dia tak tahu apakah imam membaca amin atau tak membaca amin, mungkin dia baca tapi lirih, sir. Ya, wallahu'alam. Makmum tetap membaca amin. Makmum tetap membaca amin. Wallahu'alam. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.